Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afa'adu as-salah. Qala la, innama dhalika arqun wa laysa bihaydhin, fa idza aqbalat haydatuki fada'i as-salata, wa idza adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli. Muttafaqun alayh. Wa lil-Bukhari thumma tawaddai likulli salatin. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah datang Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi SAW. Hubaysh bidhammil ha', ha'nya didhammahkan, al-muhmalah, muhmalah itu tidak ada titiknya. وفتح الباء الموحدة سكون المثنى التحتية فباءnya difathahkan الموحدة ada titiknya سكون المثنى التحتية binti Abi ya, Abi sukun disukunkan fasyi al-mathana at-tahtiyah fasyi di bawahnya abi ya, abi Hubaysh Hubaysh fasyi mu'jama Hubaysh mu'jama itu ada titiknya wa fatimatu quraishiyatun asadiyatun wa hiya zawj Abdullah bin Hubaysh wa hiya zawj Abdullah bin Jahash. Dan Fatimah adalah dari kabilah Quraisy Asadiyah. Kabilah yang terkemuka di bangsa Arab itu Quraisy. Wa hiya zawju Abdullah bin Jahash. Beliau adalah istrinya Abdullah bin Jahash. Radhiyallahu ta'ala anha. Datang kepada Nabi SAW. Faqalat ya Rasulullah. Inni imra'atun ustahad. Wahai Rasulullah. Sungguhnya aku adalah seorang wanita. Yang mengalami istihadah. Selalu mengalami istihadah yang maknanya adalah selalu keluar darah, ya bukan pada waktunya, artinya bukan haid, sepanjang hari keluar darah. Karena ini adalah penyakit. Dan ini bukan haid, tetapi darah penyakit, darah kotoran. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah wanita yang selalu keluar darah, istihadah. Wa yajriyanu dam min farjil mar'ah fi ghairi awanihi. Keluar darah dari kemaluan wanita bukan pada waktunya, artinya setiap hari. Fala athur, dan aku tidak bersih, ya karena keluar darah itu, ya karena setiap hari keluar darah, keluar darah, keluar darah, ya. Apa ada ussalah, bolehkah aku meninggalkan sholat? Ini karena penyakit yang setiap hari sifatnya. Apakah dengan penyakit ini menggugurkan sholatnya? Nah, kalau lah, tidak. Artinya tetap wajib. Bagaimanapun penyakitnya, keadaannya, ya namanya sholat tidak gugur. Selama hayat masih dikandung badan, dia masih terkena kewajiban sholat. Ya, sehingga kata Rasulullah SAW, la, tidak. Artinya wajib sholat, harus ditegakkan sholat. Walaupun sakit, walaupun keluar darah. Ini sama seperti misalkan orang tua punya penyakit apa, kencing terus, kencing. Ya, susah disembuhkan misalkan. Ya tetap dia harus melaksanakan apa? Sholat. Ya, walaupun ibaratnya kencing terus. Dia harus menggunakan apa namanya? Itu istilah para ulama salasul baul. Kencing yang terus menerus. Ya, dianjurkan oleh para ulama menggunakan pempes, pempes atau yang semakna dengan itu. Nah, karena itu penyakit. Itu penyakit, sifatnya itu sakit, penyakit. Nah, bikasr al-kaf khitabun lil muannats irqun bikasr al-ain al-muhmala wa sukun ar-ra fa qaf wa fi fath al-bari anna hadha al-irq yusamma al-azil. Irq, darah kotor ini namanya azil, bi'ain al-muhmala wa dhal mu'jamah. Wa yuqal 'adhir bil-ra' badalan 'anil-lam kama fil qamus. Wa laysa bihaidhin fa innal haidha yakhruj min qa'r ar-rahim al-mar'ah. Dan ini bukan haid, karena yang namanya haid itu keluar dari dalam rahimnya wanita. Dari haid itu dari dalam rahimnya wanita. Kalau ini bukan, ya darah kotor, mungkin urat atau mungkin yang lainnya, atau kadang ada yang terkena tumor rahim atau tumor kista sampai pendarahan. Karena darah itu macam-macam, ya nggak bisa disamakan, walaupun mungkin keluarnya sama. Wa ikhbaran bi ikhtilaf al makhrajain ala radd li qawli la adhur. Ini mengabarkan ya keluarnya darah itu dari kemaluan, sehingga beliau menyangka radhiyallahu taala anha menyangka ini adalah haid. Dan Fatimah binti Abi Hubaysh mengatakan la adhur, aku tidak dalam keadaan bersih. Liana ya'taqadan anna taharatul haid la tu'raf illa biinqita'i dam. Karena beliau yakni Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha meyakini bahwasanya yang namanya haid la tu'rafu illa biinqita'i dam. Tidak akan bisa diketahui kecuali dengan terputusnya darah. Maka fakannat bi'alam al-tahar an-ittisari. Maka Fatimah binti Abi Hubaisy memberikan kunyah dengan bahasa yang sopan. Ya, dengan bahasa kinayah. Fakannat bi'adam al-tahur an-ittisalihi. Ya, artinya saking keluarnya darah terus menerus. Dan Fatimah binti Abi Hubaisy mengatakan, aku tidak dalam keadaan bersih. Wa kanat qad alimat anna al-haidha la tusalli. Dan Fatimah binti Abi Hubaisy mengetahui bahwasanya perempuan yang haid tidak salat. Fa dhannat anna dhalika al-hukm muqtarin bi jiryani dam. Dan beliau menyangka, yakni Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu taala anha menyangka bahwasanya hukum ini sama dengan hukum haid, karena sering keluarnya darah. Fa'abana ralaha Rasulullah SAW anna laysa bihaidhin. Maka dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ini bukan haid. Wa anha tahiratun yalzamuha shalah. Bahwasanya darah ini adalah darah yang bersih, yang harus sholat. Ini bukan darah. Ya darah walaupun tadi, ya kalau haid itu kan dari rahimnya. Nah sekarang kalau dari yang lainnya, misalkan karena tumor atau karena apa, pendarahan dalam, kepukul atau apa, walaupun keluarnya sama, walaupun mungkin, ya. Nah, wa anna tahiratun yaljamuha shalah. Sehingga darah itu bersih. Ini juga menunjukkan, ya, dalil yang membantah, yang mengatakan darah itu najis atau membatalkan wudu dengan berbekam. Ya, darah itu suci, bersih. Ya, bukan najis. Sehingga ini bantahan juga. Beda dengan haid, haid najis. Nah, wa idza aqbalat haidatuki fala is-shalah. Apabila waktu haidnya sudah datang, maka silahkan tinggalkan sholat. Itu darah haid. Misalkan dalam sebulan, misalkan waktu haidnya dia di minggu pertama selama seminggu, misalkan. Ya itu kebiasaan dia, wanita udah paham. Udah paham, ini kebiasaan wanita seperti itu. Ya, itu fitrah yang Allah berikan kepada wanita. Dan mereka sudah paham waktu-waktu haidnya. Oh, minggu pertama misalkan. Misalkan minggu pertama, ya sudah, itu waktunya. Wal murad bil iqbal ibtida'u damil haid. Yang dimaksud iqbal di sini adalah masuk waktu haid. Kebiasaannya dalam sebulan misalkan. Fada insalah, kalau sudah masuk waktunya, kebiasaan haidnya di awal bulan, ya silahkan tinggalkan sholat. Karena darah yang keluar adalah darah haid. Nah, karena perempuan yang haid tidak boleh sholat. Tahrim dzalika 'alaiha fasal sholatiha wa ijma'. Dan ijma' sepakat para ulama, perempuan yang keluar darah haid maka haram, tidak boleh sholat. Dilarang malah. Misalkan selama seminggu, ya sudah kebiasaannya seminggu. Ya masuk hari ke-8 berarti apa? Bersih, suci. Wa idza adbarat wa ibtida'u inqita'iha, kalau sudah selesai waktunya, waktu haidnya, faghsili ankid dama, maka cucilah darah tersebut. Ya, karena beda lagi darahnya. Waghtasili, dan mandilah. Mandi apa? Karena haid. Wa mustafadun min adillatin ukhra thumma salli, muttafaqun alaih. Kemudian salat. Muttafaqun alaih. Al-hadith, kata Imam Sun'ani rahimahullah, dalilun ala wuku'il istihadah. Merupakan dalil adanya istihadah, wanita yang terkena istihadah terus. Ada. Ya. Itulah ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kaum wanita. Sehingga harus diterima apa yang Allah putuskan, yang Allah tentukan. Wa ala anna laha hukuman yukhalifu hukm al-hayd, dan bahwasanya istihadah hukumnya berbeda dengan haid. Waqad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam akmal bayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan sempurna. Fa innahu aftaha bi anna la tad'u as-salam 'a jiryanid dam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan fatwa tidak boleh ditinggalkan salat walaupun keluar darah. Karena itu darahnya bukan darah haid, tetapi darah yang lainnya. Wa bi anna tantadhir waqta iqbal haidatiha fa tatruku shalah fiha. Apabila masuk waktu kebiasaan haid, maka silakan tinggalkan salat. Karena harus ditinggalkan. Tidak boleh dia salat. Wa idza adbarat fa ghasalatid dam wa tasalat. Apabila sudah selesai kebiasaan waktunya, misalnya dalam sebulan 7 hari misalkan, masuk hari ke-8, ya maka dia bersih suci, ya dia mandi, dia cuci darahnya, mandi janabah, mandi besar. Kama warada fi ba'd turuq al-Bukhari waghtasili, bagaimana dalam riwayat al-Bukhari ada perintah waghtasili, mandilah kamu. وفي بعضها كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم. Namun di sini riwayat musannif, nah, dengan ringkasan mencuci darah. Walhasil, intinya, kata Imam Sun'ani rahimahullah, annahu qad dzakara al-amr anna fil ahadits as-sahiha ghusl ad-dam wal iqtisal. Disebutkan perintah di dalam hadis yang mulia ini yang sahih, mencuci darah dan mandi junub, mandi besar maksudnya, karena istihadah. Wa innama ba'dhu ruwati iqtasara 'ala ahadil amrain, tetapi sebagian perawi diringkas atau meringkas mencukupkan hanya mencuci darahnya saja, wal akhar 'alal akhar, yang lainnya seperti itu. Tsumma amaraha bis-shalah ba'da dzalik, kemudian diperintahkan untuk sholat setelahnya. Naam, innama baqiyal kalam fi ma'rifati liqbalil haidah wa idbariha. Sehingga yang tersisa pembahasan di sini adalah bagaimana seorang wanita mengetahui waktu haid dan waktu selesainya. Ma istimrar dam bimadha yakun, padahal darahnya itu terus menerus mengalir setiap harinya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang seperti itu, namanya penyakit. Fa inna qad alam syari' al-mustahadha bi ahkam iqbal al-hayd wa idbariha. Wa dalla ala anna tumayyiz dhalika bi alamatin. Syariat ini sudah memberikan tanda-tandanya bagi perempuan yang istihadah dengan ahkamnya ketika waktunya datang, ya, atau selesainya, sehingga bisa dibedakan mana yang dalam keadaan haid, mana yang dalam keadaan istihadah, yaitu dengan ciri dan tanda yang ada. Nah, sehingga semuanya itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada. Dalam hadis yang mulia ini kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, anna nisa sahabah, bahwasanya wanita-wanita para sahabat sahabiyat radhiyallahu anha anhunna radhiyallahu anhunna lam la yamna'ahunna al-haya min al-fiqh fid din was-su'al an. Mereka tidak malu untuk bertanya agama. Ya. Mereka para sahabiat bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam perkara agama. Tanya, karena ini penting. Ya, khawatir beribadah, nah, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, bimbingan Rasul SAW. Dan ini boleh dengan sifatnya, nah, bertanya agama kepada Rasulullah SAW. Anna qad taqarrara anna al-haid la tusalli, bahwasanya wanita yang haid tidak salat. Ya. Ijma' ulama tidak wajib salat bagi wanita yang haid dan tidak sah dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha ya terhadap enam perempuan yang haid di dalam salatnya. Kemudian al-iqtisar fil jawab ala ma yufidu liqali la. Rasulullah SAW menjawab dengan ringkas, tidak. Ya, apakah boleh aku meninggalkan sholat? La, tidak. Ya, maksudnya apa? La tadi yang sholat, jangan kamu tinggalkan sholat. Ya, boleh juga naam. Menjawab iya atau enggak. Ya ringkas, singkat, ringkas, padat. Boleh, ya boleh. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasan hikmah. Ya, alasan hukum di situ. Innama dzalika irqun, itu adalah darah kotor, bukan haid. Nah, sehingga hukum sesuatu kalau disebutkan, dijelaskan, ya alasannya, maka akan semakin menenangkan kepada jiwa. Ya, kenapa kok nggak boleh? Ya, kalau ada alasan hikmah atau illahnya, atau alasannya, ya monggo silahkan. Ya, tapi kalau enggak masuk nalar, ya kita harus beriman. Seperti misalkan, kenapa kok mengusap apa? Khuf di atas, tidak di bawahnya. Ya, kita harus beriman. Artinya faham atau enggak faham. Nah, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya al-irq la yamna as-salah. Ya, darah kotor atau darah yang lainnya itu tidak mencegah dari sholat atau bukan berarti dia gugur sholatnya. Misalkan gusinya berdarah atau tangannya berdarah, sholatnya ya sholat. Kenapa enggak sholat? Ya, bukan menggugurkan sholatnya, tidak. Terus sholat, wajib sholat. Nah, ya, bukan artinya luput sholat baginya, tidak. Mau gusinya berdarah, tangannya berdarah, tetap dia wajib sholat. Nah, kemudian wajibnya mencuci darah haid, darah istihadhah. wajibnya bersuci dari perkara yang najis. Ya, harus bersuci. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah.